Kita mungkin tinggal dua pertemuan lagi nih, usul tafsir. Insyaallah setelah rencana kita akan lanjutkan dengan faraid, ilmu waris insyaallah. Mudah-mudahan Senin, hari Senin mudah-mudahan sudah kita mulai talkhis al-faraid yang juga ditulis oleh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Pembahasan hari ini terkait dengan dhamir fasl. Dhamir fasl adalah harfun bisyagati dhamir raf'il munfasil yaka'u bainal mubtada wal khabar idha kana ma'rifatain. Dhamir fasl adalah dhamir yang dalam bentuk dhamir rafa' munfasil. Ya, bisa li mutakallim, ana, nahnu, bisa li mukhatab, anta, misalnya, atau ghaib, huwa. Yang ada antara, yang terletak di antara mubtada dan khabar, apabila keduanya mubtada tersebut ma'rifah. Ya, dikatakan fasl itu liyafsil baina al-khabar was-sifah, untuk membedakan antara khabar dengan sifat. Kalau seandainya tidak ada fasl akan ada iltibas. Ya. Innama Zaidun al-katibu. Zaidun mubtada jadi ma'rifah. Al-katibu ma'rifah juga. Kalau seandainya tidak ada dhamir fasl, ya seorang ketika mengirab mengira itu adalah sifat. Tapi ketika ada dhamir fasl, innama Zaidun huwa al-katibu. Huwa di sini dhamir fasl. Ya, untuk memisahkan, membedakan antara khabar dengan sifat. Ketika dhamir fasl kita tahu berarti berapa di sini Zaid adalah mubtada, al-katibu itu adalah khabar. Kenapa ada dhamir fasl? Ya, yang memisah antara keduanya. Sehingga kita tahu al-katibu adalah khabar, bukan na'at. Ini huruf dengan bentuk dhamir rafa' munfasil yang ada di antara mubtada khabar jika keduanya ma'rifah. Ya, dikatakan dhamir fasl untuk membedakan yafsil baina al-khabar wa na'at wa sifat. Wa yakunu bidhamir mutakallim. Jadi kadang berupa dhamir munfasil li mutakallim. Kaqawli ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana. Asyahid ana. Inna harfu taukin wa nasab. Ya, nun kedua nun wiqayah. Ya mutakallim fi mahal nasab isim inna. Ana ini dhamir rafa' munfasil yang ada di antara isim inna dengan khabar. Ini namanya dhamir fasl. La mahala lahu min i'rab. Tidak ada punya mahal dhamir. Allah, lafaz Allah di sini khabar. Khabar inna. Khabar inna. Ini contoh dhamir fasl yang berupa dhamir rafa' munfasil lil mutakallim. Wa qaluhu wa inna lanahnu as-safun. Wa inna lanahnu as-safun. Sama. Inna inna yahfu nasna sunnah taukid. Na dhamir fi mahal nasab isim inna. Nahnu lam zaitu lam muzahlaqah, lam muzahlaqah. Nahnu ini dhamir rafa munfasil yang ada di antara isim inna dan khabarnya. Ini namanya dhamir fasal la mahala lahu min i'rab, tidak punya mahal dalam i'rab. As-safun ini khabar inna. Kalau seandainya tidak ada nahnu, saya akan tersamarkan apakah ini adalah khabar atau nah. Qala al-mukhatabata dhamir fasal berupa dhamir mukhatab. Kaqawri ta'ala kunta anta raqiba alaihim. Kunta ya kana naqisah. Ta di sini bi mahal rafa isim kana. Anta dhamir rafa munfasil di sini antara isim kan dengan khabarnya. Berarti dia adalah dhamir fasal yang la mahal min i'rab, tidak punya mahal dalam i'rab. Ar-raqiba khabar kana. Ini dhamir fasal adalah dhamir rafa munfasil yang ada di antara mubtada dan khabar, iya, atau tadi di antara isim inna, isim kana dan khabar. Qala bi dhamiril ghaib, atau dengan dhamir ghaib. Dhamir rafa ghaib. Lil ghaib ka qawli ta'ala wa ulaika humul muflihun. Ulaik fi mahal rafa mubtada. Hum dhamir rafa di antara mubtada dan khabarnya. Ini namanya dhamir fasal. Ya, la mahala min arab al muflihun khabar. Kalau seandainya tidak ada hum, akan disamarkan antara khabar dengan sifat. Kata rahimahullahu ta'ala walahu salatu fawaidah. Dhamir fasal itu memiliki tiga faidah. Al-ula yang pertama adalah at-taukidu, untuk menekankan isi ucapan, mempertegas kalimat. Baina qaulaka, karena ucapanmu Zaidun huwa ahuka. Zaidun mubtada. Huwa ya, dhamir fasal. Karena dia dhamir rafa' munfasil antara mubtada dengan khabar. Tidak punya mahal dalam i'rab. Ahuka khabarnya. Zaidun huwa ahuka dengan dhamir fasal. Dalam bahasa Arab, kalimat ini Zaidun huwa ahuka awkad, lebih kuat kandungannya min kaulika, dari ucapanmu semata-mata Zaidun ahuka yang tanpa dhamir fasal. Ketika kita katakan Zaidun huwa ahuka, ini lebih tegas, lebih meyakinkan, lebih kuat secara makna dalam bahasa Arab. Akhirnya yang kedua, al-hasr. Dalam rangka hasr. Wahu ikhtisas. Ini dalam ilmu Quran disebutkan di antara Suyuti rahimahullah dalam Litqan. Hasr, ikhtisas itu sama. Iya, yang definisinya adalah isbatu al-hukum lil-mizkur wa nafiyuhu amma siwah. Itu hasr. Hasr nama lainnya adalah ikhtisas. Iya. Menetapkan hukum bagi yang disebut dan menafikan dari selainnya. Di antara faidah ada dhamir fasal adalah hasr, ikhtisas. Ma qablahu bima ba'dahu. Menghususkan, menghasr apa yang sebelum dhamir fasal dengan kandungan yang terdapat dalam kalimat setelah dhamir fasal. Contohnya, fa'ina qawlaka al-mujtahidu huwa an-najih. Al-mustahidu mubtada. Huwa dhamir fasl. Karena dia dhamir rafa' munfasil yang yaqa'u, yang ataqa'u, yang ada di antara mubtada khabar. An-najih khabar. Al-mustahidu huwa an-najih itu yufidu ikhtisas, memberikan faidah penghususan. Al-mustahid bin najah. Penghususan bahwasanya yang akan lulus sukses itu hanyalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Al-mujtahidu huwa najih. Faedahnya adalah ikhtisas, yani yang akan najih, yang akan lulus itu hanyalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Itu ikhtisas. Hanyalah yang mereka yang bersungguh-sungguh di dalam ngaji. Dari mana kita dapatkan hanyalah ikhtisas? Karena ada yang domir fasl. Seperti tadi, wa ulaika humul muflihun. Ulaika isim isyarah kepada mukminun. Karena itu ayat awalnya terkait dengan sifat-sifat orang beriman. Iya. Apa faedah domir fasl ini? Adalah yang pertama tadi taukid, menekankan bahwasanya benar-benar mereka orang berimanlah yang akan dapatkan muflihun. Akan mendapatkan falah. Mendapatkan apa yang mereka harapkan, selamat dari apa yang mereka takutkan. Yang kedua juga tadi hasr, bahwasanya yang akan mendapatkan falah hanyalah orang-orang beriman. Karena ulaika tadi itu ada isyarat kepada ayat sebelumnya terkait dengan sifat-sifat orang beriman. Jadi yang mendapatkan falah hanyalah orang-orang beriman. Ini faedah kedua. Faedah ketiga dari domain fasal adalah al-fasl, yakni at-tamyizu baina qawli ma ba'dahu khabaran aw tabi'an. Tamyiz untuk membedakan apakah keadaan kata sebelum mengafan, kata setelah dhamir itu sebagai khabar dalam i'rabnya atau sebagai tabi', sebagai na'at. Fa inna qawlaka, kalau ucapanmu Zaidun al-Fadilu. Zaidun al-Fadilu. Zaidun ma'rifat, al-Fadilu ma'rifat. Sama-sama ma'rifah. Ucapanmu Zaidun al-Fadilu yahtamilu an takuna al-Fadilu sifatan li Zaid wal khabar muntazar. Iya, bisa jadi ada kemungkinan al-Fadil itu adalah sifat bagi Zaid. Zaidun al-Fadilu, sehingga khabarnya masih ditunggu. Apa khabarnya? Zaidun al-Fadilu misalnya ghaniyun, Zaidun al-Fadilu fakirun. Apa khabarnya masih ditunggu? Muntazar. Wa yahtamil, ada kemungkinan juga an takuna fadil khabaran. Fadil itu adalah khabar. Dia ingin menerangkan Zaid itu adalah seorang yang fadil. Mungkin khabar, mungkin masih ada kesamaran. Fa idza qulta Zaidun huwa al-fadilu, dengan ada dhamir fasl huwa ta'ayyana, maka dipastikanlah antakuna al-fadil, fadil itu adalah khabar. Ya, dengan ada huwa sudah terbedakan, ditentukan bahwasanya ini adalah khabar. Kenapa? Liwujudi dhamir fasl, karena adanya dhamir fasl. Dan dhamir fasl itu adalah dhamir rafa munfasil yang ada di antara mubtada khabar. Ya, sehingga Zaidun huwal fadilu, kita pastikan al-fadilu adalah khabar. Ini manfaat dari dhamir fasl. Ya, Allah alamin shawab. Tinggal satu pembahasan lagi masalah al-iltifat. Nah, saya insyaallah kita lanjutkan talkhis al-faraid insyaallah. Allah alam. Insyaallah.